Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a min 'ibadihi. Bihusni ada'il amanati. Fassalatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana na'udhu bika min al-khiyanati wa jannib بين وبين الخيانة كما جنبت بين المشرق والمغرب ارزقنا الأمانة وإنا على أدائها اللهم يا ربنا اغفرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد wa ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara, saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Kita saat ini berada di majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga Allah membukakan hati kita untuk bisa menerima ilmu, menerima cahaya ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, sehingga ilmu yang kita dapat bukan sekedar kalimat yang terurai rapi atau terdengar indah atau tertulis dengan bagus, akan tapi semoga apa yang kita dengar, apa yang kita baca adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh hati kita. Jangan sampai kita tergolong seperti orang yang disebut oleh Rasulullah atau juga dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, banyak orang ilmunya itu hanya di otaknya, termasuk Al-Qur'an pun hanya di otaknya, la tajawazu an hanajirih, tidak sampai melewati tenggorokannya, hebat di dalam ilmunya, tapi ternyata hatinya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menerima kebenaran tersebut. Maka semoga ilmu kita ilmu yang dirasakan oleh hati kita. Ilmu insaf, ilmu manfaat, ilmu tawadhu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mempermudah atau memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak manfaat. Kita saat ini berada di bab baru, bab hifdhis sirri, bab menjaga rahasia di antara kita. Setiap orang ada rahasia. Dan punya rahasia bukan aib dan bukan celah. Sebab tidak semua yang ada pada diri anda boleh diketahui oleh orang lain. Sebab tidak semua yang diketahui oleh anda berdua dengan suami boleh diketahui oleh orang lain. Sebab tidak semua yang diketahui oleh yang boleh diketahui oleh keluarga boleh diketahui oleh orang lain. Ada itu rahasia antara dirimu sendiri. Dan ada rahasia ini adalah antara dirimu dengan suamimu atau istrimu. Ada rahasia ini antara dirimu dengan keluargamu. Bahkan ada rahasia di antara kelompok. Bahkan nanti ada rahasia di antara kaum muslimin yang tidak boleh disebarkan ke orang di luar Islam. Yang jelas harus ada rahasia. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh selain yang diizinkan. Inilah pendidikan, dan ini juga yang bisa menjaga hal ini. Termasuk menjalankan amanah. Dan yang melanggar ini, maka itu termasuk melanggar amanah. Ada orang yang tidak bisa kecuali bercerita. Tidak boleh dengar kepada telinganya, kecuali dia harus sampaikan ke orang lain. Ada manusia seperti itu. Tidak bisa menyimpan rahasia. Dia lebih senang kalau dia punya cerita-cerita baru di antara teman-temannya, padahal itu semua adalah mengungkap rahasia yang tidak boleh diungkap. Bahifdus sirri, jadi rahasia itu adalah termasuk amanat. Ahad perjanjian antara kita, atau perjanjian antara aku dengan dirimu, perjanjian antara suami dengan istri, ini adalah ahad. Seperti disabdakan di firman Allah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula awas. Dengan perjanjian antara dirimu dengan saudaramu harus kau jaga, sebab ini semua akan dipertanyakan nanti di akhirat. Yang berkhianat akan dapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyak bentuk-bentuk pengkhianatan di dalam masalah rahasia ini. Jadi khianat itu bukan sekedar di saat seseorang diberi amanat untuk memegang uang, lalu dia menggunakan uang tersebut, betul, dia adalah khianat. Atau bentuk perjanjian yang harus disepakati, kemudian dia melanggar perjanjian, memang itu bentuk khianat. Akan tapi ternyata makna khianat lebih luas dari itu, seperti yang akan kita baca dalam hadis berikut ini. Yang pertama adalah hadis wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah bersabda, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan, paling jeleknya manusia kedudukannya nanti di hadapan Allah. Para ulama mengatakan kalau sudah ada ancaman min asyari, ini bahasa jarang, bukan berarti bahasa tidak fasih. Kalau jah yang mengucapkan Nabi adalah fasih. Adapun bahasa yang umum adalah min syarrin nasi, seperti khair bukan akhyar, syar asyar. Tapi kalimat asyar bukan kalimat yang tidak sah dalam berbahasa Arab. Apalagi ini diungkapkan oleh Nabi. Bisa jadi ini disebut sebagai sesuatu yang syad di dalam bahasa, bukan berarti tidak fasih. Atau gharib, bukan berarti ini adalah tidak fasih. Karena yang mengucapkan adalah Nabi. Min asyarrin nasi, paling jahatnya manusia. Kedudukannya, paling jeleknya manusia, kedudukannya di hadapan Allah nanti di hari kiamat adalah ar-rajulu, seorang laki-laki, yufdi ilal mar'ati, seorang laki-laki, yufdi ilal mar'ati itu adalah bahasa lembut. Dan kita pun harus meniru bahasa Nabi. Kalau ngomong pun harus adab, maksudnya adalah seorang suami yang berhubungan dengan istrinya. Seorang suami yang berhubungan dengan istrinya, bermesraan dengan istrinya. Apakah muqaddimah sampai hubungan suami istri? Atau watufdi ilaihi, atau seorang istri yang berhubungan dengan suaminya. Thumma yanshur sirraha, kemudian setelah itu menyebarkan kisah kemesraannya itu kepada orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada sebagian orang, akan tapi yang kami duga adalah husnudzon kami kepada mereka karena kebodohan, tidak pernah ngaji atau tidak pernah tahu. Akan tapi ketahuilah, sesungguhnya itu adalah dosa besar sampai diancam min asyarrin nas. Apa yang terjadi antara dirimu dengan istrimu, wahai para suami, itu adalah rahasia berdua. Tidak boleh Anda bercerita kepada siapapun. Dan itu di samping kedunguan, kebodohan, dan itu adalah dosa. Lihat, dia bercerita kadang kebodohan. Seorang perempuan, seorang istri bercerita, oh aku dengan suamiku begini, begini, begini. Dungu, dan itu dosa besar sampai dikatakan min asyarrin nasi, dan dikatakan itu minal kabair. Bukan dosa kecil, tapi dosa gede. Urusan dirimu dengan suamimu, sudah, biarkan. Itu adalah antara engkau dengan dia. Biarkan keindahan itu kau simpan saja, gak usah kau ceritakan kepada siapapun, dan alangkah banyaknya dungunya manusia yang tidak pernah menuntut ilmu. Diceritakan. Oh, aku begini begini dengan suamiku. Oh. Masya Allah. Min asyarrin nas. Paling jahat, paling jeleknya kedudukannya di hadapan Rasulullah. Para ulama mengatakan semua dosa yang ada ancamannya secara khusus itu namanya minal kabair, termasuk dosa besar. Jadi jangan dianggap sepele wahai para suami. Jangan sekali-kali Anda menceritakan apa yang terjadi antara Anda dengan istri Anda di atas ranjang itu, dalam kemesraan itu, biarpun hanya urusan muqaddimahnya. Tidak perlu kau ceritakan kepada siapapun. Dan haram, bukan sekedar tidak boleh lalu itu namanya makruh. Haram Anda bercerita. Dan kebayang seorang laki-laki kalau bercerita dengan laki-laki tentang hubungan dengan istrinya, mengajari orang lain untuk menghayalkan istrinya, alangkah dungunya laki-laki itu. Enggak punya kecemburuan dia. Akhirnya di saat sang laki-laki yang diajak bicara melihat istrinya, kebayang yang diceritakan tadi. Oh, memang. Makanya ini ancam sebagai dosa yang besar, min asyarrin nas, paling jahatnya manusia, jeleknya manusia di hadapan Allah. Waspadalah wahai para wanita. Biasanya adalah kegembiraan yang tak terbendung. Seorang wanita kalau sudah senangnya kelewat, enggak mampu tuh cerita kepada kawannya. Itulah si dungu yang pakai kerudung. Sengaja saya buat agak keras begini supaya orang sadar benar, karena jangan dianggap ini sepele. Dan sebab kehancuran rumah tangga juga dari jadi hal yang demikian itu. Tapi ini maslahah semuanya ini. Pantang bercerita tentang apa yang terjadi di, bahkan kadang bukan sekedar urusan apa namanya, kemesraan dan kepuasan, kadang malah sebaliknya juga sudah ngomongin setelah itu sambil menggunjing, ngomongin ketidakbaikan tentang pasangannya. Waduh, ini super dungu tadi. Masya Allah. Innalillah. Mohon maaf, hari ini bahasanya agak kasar karena apa? Manusia itu macam-macam tingkatannya. Ada yang faham isyarat, maka perlu kita pakai isyarat. Ada yang harus ditegur begitu, maka tuh. Agak tegurannya agak keras. Sebab ini kami sering mendengar orang ceritanya katanya begini, begini, begini, begini. Ada orang bercerita, tanpa ragu. Bahkan dulu juga, waktu kita masih sekolah atau mondok itu, kadang-kadang kalau ada pengantin baru itu ditanggap. Gimana? Lah ini kan bodoh lagi. Lah ini menunjukkan kebiasaan. Pengantin baru gimana. Memang menikmati yang mendengar. Makanya sedikit keras, kita harus ngomong keras biar disadari. Ini dosa itu, dan itu aib, itu kehinaan. Jangan ceritakan kepada siapapun. Sampai Nabi mengancam dengan kalimat min asyarrin nasi, paling jahatnya manusia. Baik. Paling jahatnya manusia, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga rahasia antara kita dengan istri kita. Belum lagi nanti ada lagi, lebih buruk lagi, hina lagi. Babnya baru lagi, melakukan kehinaan sudah tidak punya rasa malu. Berzinaan tidak akan diampuni oleh Allah bagi orang yang tidak pernah merasa malu dengan dosa-dosanya. Bagaimana Allah akan menutup, dia sendiri membongkar kok. Ini, maka harus punya ilmu dalam hal ini. Paling kalau ilmu bukan untuk sekedar kita ketahui, akan tapi kita pun harus memberitahu orang lain. Mungkin ada di antara tetangga atau orang yang pernah kita kenal, ternyata dia tidak pernah punya rasa malu tentang hal ini, sampaikan. Atau dalam keharaman, sampai kullu ummati mu'afa, umatku akan aman-aman saja, dia itu mu'afa aman illal mujahirin, kecuali mereka yang terang-terangan, atau mujahiruna, orang yang terang-terangan dalam apa? Dalam melakukan zina. Sebagian mengatakan zina dan dosa-dosa antara dia dengan Allah. Bagaimana orang terang-terangan dalam berzina? Apakah ada orang berzina di alun-alun, di perempatan jalan? Tidak ada. Akan tapi itulah si dungu yang melakukan kehinaan di kegelapan malam, ternyata di esok harinya dia sangat senang bercerita dengan orang lain. Na'udzubillah. Yang haram pun kadang orang sudah tidak malu bercerita. Yang halal lebih banyak lagi. Bahkan kita mendengar beberapa waktu yang lalu, seorang suami tiba-tiba akhirnya mencerai sang istri gara-gara apa? Ditemukan waktu menginap di sebuah hotel, rupanya hubungan suami istrinya di videokan. Ini kan lebih gila lagi. Gak tahu maunya apa ini orang aneh-aneh ini. Akhirnya dilihat oleh orang lain. Ketahuilah, ini harus dijaga, hubungan sangat pribadi itu. Dan itu kan antara engkau dengan istrimu. Itu kan cinta, kekhususan. Bercinta yang khusus, jangan diekspos ke orang, jangan diberitakan ke orang. Ini yang harus kita jaga. Dan alangkah banyaknya orang yang tidak mengerti dalam hal ini. Semoga Allah mengampuni siapapun dari hamba Allah yang masa lalunya adalah seperti itu. Banyak cerita. Dan sungguh Allah Maha Pengampun. Akan tapi, hendaknya kita semua harus insaf dan sadar dulu, kemudian menyesali, baru nanti Allah akan mengampuni. Dan yakini, bahwasanya itu adalah kejelekan. Kalau orang tidak menganggap itu sebuah kejelekan dan kejahatan, maka dia pun akan menganggap itu sepele. Sehingga mudah bercerita kepada siapapun, padahal dia telah melakukan dosa, dan diancam min asyarrin nasi, paling jahat dan jeleknya manusia di hari kiamat di hadapan Allah nanti. Hadis berikutnya adalah Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar, sesungguhnya ayahanda beliau yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, tatkala Sayyidah Hafsah suaminya meninggal sebagai seorang yang mati dalam keadaan berjihad. Waktu Sayyidah Hafsah suaminya wafat, berarti menjadi janda Sayyidah Hafsah. Beliau adalah putra Sayyidina Umar bin Khattab. Lakitu Uthmana, aku bertemu dengan Uthman bin Affan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'aradtu alaihi Hafsata, aku sodorkan perihal Hafsah, dialah orang cerdas. Sayyidina Umar bin Khattab orang cerdas. Malu itu dalam keharaman seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tapi untuk mencari kemuliaan tidak perlu malu. Sayyidina Umar menyodorkan putrinya. Kalau zaman sekarang, kalau kamu malu. So, malu deh, masa saya perempuan, keluarga perempuan kok mendahului. Masa saya yang melamar. Kalau ibu nunggu dilamar, yang lamar siapa nanti? Tidak apa-apa kalau memang ada orang soleh berlalu di hadapan kita. Itu dia, buat anakku nanti itu. Jangan keduluan sama orang lain. Ini juga salah satu ilmu yang sering disembunyikan atau tersembunyi karena kesombongan, karena lingkungan, karena sudah tradisi masyarakat kita enggak pantas deh kalau yang memulai meminang itu kok perempuan. Ini enggak apa-apa kalau kita keluarga perempuan, kok ada laki-laki soleh, kita datang, assalamualaikum, wahai keluarga yang baik, kamu punya anak laki-laki, masya Allah soleh, ini saya punya anak perempuan, barangkali kamu punya hajat, kita bisa menikah ke anda, apa anakmu bisa nikah dengan putriku, enggak apa-apa ngomong begitu. Kalau ditolak, podora kelongi. Enggak kurang, utuh, betis saya utuh, semuanya utuh. Yang seharusnya malu, ini para orang malu itu para orang tua seharusnya jika anaknya tiba-tiba SMS-an sendiri, WA-an sendiri. Seharusnya malu ini, ketuker ini. Di saat kita harus minta mendatangi seorang laki-laki sebagai keluarga wanita, datang ke laki-laki, meminta laki-laki malu. Tapi giliran anaknya halo-haloan sama laki-laki lain diam saja. Dan begitulah sudah. Timbangan ini sudah berubah semuanya. Ukuran kemuliaan sudah berubah. Mestinya kita malu kalau anak kita melakukan keharaman kayak begitu. Gengs, malu karena anak kita dengan cara yang tidak benar. Dan kadang yang memulai juga anak perempuan loh kayak gitu-gitu. Anak lakinya baik-baik, anak perempuan sulirak, lirik, lengas, lengos, tolah, toleh. Ada perempuan yang memulai dengan haram tidak malu, kenapa dengan halal kok malu? Sayyidina Umar cerdas, muridnya Rasulullah. Sayyidina Umar cerdas, sama dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, cerdas, beliau wanita cerdas. Tidak penting apakah aku sudah janda, aku umur 40 tahun, tidak penting. Sebab ada Allah yang Maha Kuasa, 40 tahun Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Melihat Rasulullah seorang yang sangat jujur, baik, dicintai oleh masyarakat waktu itu. Sayyidah Khadijah Al-Kubra membuka dengan keluarga beliau kepada keluarganya Rasulullah. Beruntunglah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah itu masyarakat Mekah, wanita Mekah pada nyesel, kenapa aku tidak jadi Khadijah? Sudah kelewat, nasi jadi bubur. Kelewat. Jangan ragu dengan kemuliaan. Yang ragu adalah jika Anda melakukan keharaman. Tapi dengan cara yang mulia, keluarga Anda datang, oke. dengan cara yang mulia, bukan remeh. Bang, bang, mau nikah dengan saya, bang? Ya, rendahlah itu. Bukan itu maksud kami. Kalau Anda seorang wanita, melihat seorang laki-laki baik, Anda minta tolong dengan orang yang punya kekuatan secara lahir dan batin. Anda bicara dengan seorang guru mulia, atau ustadz, atau tokoh, atau orang tua, atau siapa. Biar yang maju bukan Anda. Dan jika yang maju bukan Anda, ini lebih enak. Kalau seandainya beliau belum bisa menerima, Anda tidak terlalu kecewa. Karena yang maju tadi bisa memberikan alasan yang tepat. Atau mungkin dengan bahasa dia belum ingin menikah atau dan sebagainya. Ini cara yang indah. Bukan dengan pacaran, bukan. Mohon ini ayo diterapkan masalah ini. Anda akan beruntung kalau Anda dengan prinsip yang semacam ini. Kadang ada seorang laki-laki, mohon maaf, dia ingin menikah satu sisi, akan tapi belum kebayang bagaimana cara menikahku. Banyak hal. Mungkin masalah ekonomi dan sebagainya. Sementara Anda adalah seorang yang diberi oleh Allah kecukupan ekonomi. Anda hanya perlu kebaikan seorang laki-laki saja. Ketemulah gayung bersambut. Akhirnya berani. Dan bisa jadi orang meminang putri Anda itu ada dua kemungkinan. Terlalu silau atau terlalu gelap. Terlalu silau. Anda terlalu terpandang. Jadi dia itu meminang putri Anda itu teramat berat. Maka enggak melamar-lamar kan jadinya. Atau terlalu gelap, secara lahir Anda di bawahnya jauh. Sehingga tidak pernah ditoleh. Padahal kalau tiba-tiba disodorkan bisa saja. Allah menitipkan benih kecintaan di dalam orang tersebut. Kemudian akhirnya apa? Oh, yang mana anaknya yang itu? Hah? Bisa? Maka jangan ragu dengan kemuliaan. Tapi kalau Anda membiarkan putri Anda dijemput. Ini kadang-kadang kedungan. Nak, kamu kuliah di mana? Di Bandung atau Jogja, mohon maaf, Bandung, Jogja hanya contoh loh ya. Jakarta boleh dah, Surabaya terserah. Oh ya, anak saya juga di sana loh ya, ini loh kos-kosannya, nomor teleponnya. Malah dikasihkan serigala. Ada bapak model begitu tuh, na'udzubillah. Nanti kalau pulang barengin aja ya. Itu yang seharusnya malu itu. Tapi kalau kita meminang, tidak. Sayyidina Umar fa'aradtu, aku ajukan Khafsah. Kepada umat, kepada Sayyidina Uthman bin Affan. In syi'ta, wahai Uthman, jika engkau mau, angkah tuka, aku akan nikahkan engkau. Aku nikahkan engkau Khafsah binta Umar. Kalau engkau mau, wahai Uthman, aku nikahkan engkau dengan Khafsah putriku. Kalau sa'angdur fi amri. Nah, orang bijak itu kalau menjawab, enggak langsung, tidak. Gitu kan. Nah, saya lihat dulu dong. Saya istikharah, minta petunjuk. Falabithu layali, kata Sayyidina Umar, kemudian aku tunggu beberapa malam, beberapa hari. Thumma lakiyani, kemudian ketemu lagi dengan Uthman. Faqala, qad badali, sudah tampak bagiku, wahai Umar, maksudnya, sudah kelapangan hatiku adalah, an la atazawwaja yaumi hadha, untuk sementara aku belum bisa menikah sekarang. Nah ini, kan tidak langsung menolak begitu kan, bahasanya halus kan, bukan enggak mau, enggak. Cuman orang tuh harus paham kadang-kadang nih. Kalau calon Anda tiba-tiba, oh saya belum siap sekarang, itu sebenarnya nolak halus. Jangan, lalu kapan? Jangan, enggak usah ngomong gitu. Ini biasanya kita terlalu semangat, itu terus kapan? Enggak apa-apa, tahun depan, 3 tahun, nah. Itu isyarat, itu bahasa halus. Ya, mohon maaf Pak, kayaknya saya belum, kayak untuk tahun ini saya belum bisa menikah. Belum tentu tahun ini tidak menikah. Hanya mungkin karena pinternya dia, maka bahasanya halus. Maka cerdaslah, fahamlah isyarat. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ya faham. Oh, enggak langsung, yaudah bukra, besok juga enggak apa-apa, enggak ada hari ini maksud saya. Enggak usah ngomong gitu. Enggak, jadi langsung faham Sayyidina Umar bin Khattab, langsung faham. Falakitu Aba Bakrin. Kemudian setelah itu, aku ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang baik lagi. Radhiyallahu ta'ala, fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsata ibnat binta Umar. Wahai Aba Bakrin. Kalau mau, aku nikahkan engkau dengan Khafsah, putriku. Wasamata Abu Bakrin, Abu Bakar diam, tidak menjawab. Diam langsung pergi, falam yarji ilayya syai'an. Sudah begitu enggak ngasih kabar. Ngedongkol enggak kira. Wajar Sayyidina Utsman ngomong, ngaku Sayyidina Umar. Ini gara-gara Abu Bakar begitu saya ngedongkol, saya marah nih. Paling enggak ngasih jawaban deh. Makanya kalau enggak cepat ngasih jawaban, Bu. Kalau tidak, jangan dibiarkan berlalu. Kadang-kadang ada niat. Sebetulnya dia keraguan-raguan menggantungkan orang. Tidak ngasih jawaban, tidak iya, tidak. Baik. Kemudian falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi aujat minni ala Utsman. Kejadian Abu Bakar itu bikin saya lebih sakit daripada kejadian dengan Utsman. Kalau Utsman ngasih jawaban, plong bagi saya. Ini Abu Bakar diam enggak ngomong. Saya kalau dari begitu diam tok, Sayyidina Abu Bakar nyelonong pergi, sudah gitu besoknya enggak ngasih jawaban. Kalau Utsman, Sayyidina Utsman masih ngasih jawaban. Maka Sayyidina Umar marah, manusiawi. Kenapa Abu Bakar kok begitu ya? Ya, kadang-kadang ya mungkin bahasa tidak enak, mungkin rasa, oh anak perempuanku apakah terlalu ini dan sebagainya. Sebenarnya Sayyidina Umar tidak pikiran, pokoknya Sayyidina Umar tidak enak deh dengan cara Abu Bakar kok tiba-tiba diem, gak ngomong, berlalu, nyelonong, begitu diem, tidak memberikan jawaban lagi. Falabithu layali, kemudian setelah beberapa hari, ya ngadu kepada Allah, ya Allah aku pengen punya menantu yang baik, aku datang kepada Utsman orang baik, ya lihat usaha itu penting bu. Hasilnya tidak harus itu bu, calon mantu ibu tidak harus itu. Kalau ibu caranya benar serius ibu, kalau tidak dapat itu Allah ganti yang lebih baik. Kan lebih enak yang lebih bagus. Pengennya Sayyidina Utsman, pengennya Sayyidina Abu Bakar. Falasbithu layali, kemudian aku dalam gundah, ya sakit dalam hati tapi tidak pernah mengutuk, tidak pernah menjadikan Abu Bakar musuh. Ngadu kepada Allah terus minta, tak tanya pak, thumma, setelah itu hasilnya apa? Khotobah Nabi, dipinang Nabi, naik pangkat kalau gitu. Khotobah Nabi, lihat, makanya jangan ragu bu, cari yang baik dengan cara yang baik. Kalau ternyata ditolak sama dia, tenang saja, berarti oleh Allah telah disiapkan yang lebih hebat dari dia. Gitu saja, sampai murung, kecil hati, wah minder, ya. Tenang aja, bukankah kita urusan dengan Allah? Wah, kalau tidak dengan dia, ini jangan-jangan kisah saya kayak Umar bin Khattab ini. Dapat lebih hebat lagi nanti. Faqotobah Nabi, setelah itu Nabi meminangnya. Khotobah Nabi Hafsata. Fa'angkah tuha iya. Kemudian aku nikahkanlah Sayyidah Hafsah. Aku nikahkan Hafsah putriku dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Ini selesai kisah pelajaran bagi kita. Kalau mencari pasangan, apalagi laki-laki. Jangan ragu-ragu, tapi dengan cara yang baik. Kalau Anda melakukan yang salah, salah. Mau ngelamar saja bisa, kenapa kalau lewat pintu belakang? Itu menjadi sebab terlarang. Padahal dengan cara yang baik kan terhormat. Assalamualaikum. Lihat, tak taunya lewat pintu belakang. Komunikasi dulu dan sebagainya. Stop. Saya juga begitu. Saya akan marah jika ada orang dengan cara baik-baik bisa. Kenapa tidak dengan cara baik-baik? Ambil cara yang baik dong. Wah, mau minang anak kok pakai komunikasi dulu. Pakai serobot sana, serobot sini. Wow, berani penyerobot kamu ini. Bukankah sudah dibuka pintu? Kebaikan harus dibuka untuk siapa saja. Adapun jika nanti tidak ada kecocokan, itu kan sesuai petunjuk. Kita ada istikharah. Anda pun harus demikian. Kalau sudah orang dengan cara yang tidak baik, apa hati-hati? Tak tahunya dijebol dulu dengan cara misalnya lewat komunikasi, pokoknya dengan putri Anda. Wah, ini laki-laki membahayakan putri Anda itu. Tapi laki-laki yang menjaga, Masya Allah, mau diajak telepon pun enggak mau, ketemu pun menjaga matanya. Kan calon mantu yang baik gitu. Di saat dipertemukan, kamu ketemu saja dengan anak saya, ketemu pun dengklu, enggak pernah melihat, enggak pernah komunikasi, enggak pernah penasaran ya. Hanya percaya saja dia orang baik. Itu istimewa. Kami Bi, boleh nomor teleponnya? Iya. Awas. Terus mau ngapain dengan telepon, ha? Kamu masih haram. Harus ada ketegasan dong. Kalau melanggar ya awas, hati-hati kalau melanggar. Nah ini, selesai kisah ini. Jadi kisah kemuliaan, termasuk orang-orang mulia melakukan yang demikian itu. Punya anak, perempuan khususnya tidak pernah ragu jika ada orang baik menawarkannya. Kenapa? Ini termasuk berlomba dalam kebaikan. Karena kalau orang baik, berebut yang mau. Kalau Anda tidak duluan, biasanya itu apa? Orang baik misalnya ada seorang laki-laki yang soleh. Dia itu hajatnya hanya pengen menikah saja. Belum kebayang di matanya wanita mana saja. Artinya, selagi hatinya masih baik, gampang saja. Biasanya terantuk, siapa yang dulu? Kan begitu. Tak taunya Anda dulu, maka Anda dapat itu. Anda menunggu, kapan saya dilamar dia? Tak taunya undangan sudah menikah. Syukurin. Enggak pernah menjalankan cara yang baik. Ya. Jadi kenapa? Saya ingin membuka pintu halal. Haram ditutup. Tidak ada pacaran. Naudzubillah muqaddimah zina. Akan tapi jangan, cara yang baik inilah yang harus dibuka lebar-lebar. Jangan ragu. Sebab ada orang minder, gak berani menikah. Karena orang itu kadang-kadang begitu tawaduknya itu jadi orang minder. Super minder lagi. Ngelamar gak berani. Melamar takut ditolak. Kalau kamu takut ditolak, cepat ngelamar. Biar setelah ditolak gak takut lagi. Karena kamu sudah ditolak. Oh, pusing. Biar mikir yang lain. Kalau ngantung kendok nunggu, mikir dok, gak maju-maju kamu nanti. Semangat yang muda-muda ini ya. Semangatlah, halal tidak dibuka. Sekarang itu musuh-musuh Allah dengan televisi, internet itu merusak, ngajari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Sekarang kita juga berlomba dengan setan, kita buka pintu halal. Jangan tutup, wahai para orang tua, jangan persulit kau menikahkan putrimu. Neraka nanti buat orang tua kalau sampai anaknya terjerumus. Zaman kita bukan seperti zaman dulu. Urusan sekolah, lihat, jadikan bahwasanya pernikahan tidak mengganggu sekolah. Ini, karena kami banyak mendengar pengaduan-pengaduan tentang kejadian-kejadian yang Masya Allah, mulai dari berzinaan dan seterusnya, ngeri. Begitu mudahnya orang melakukan zina. Sangat berbeda zaman sekarang dengan zaman dulu. Semoga Allah menjaga keluarga dan anak-anak kita semuanya. Selesai kisah pendidikan untuk maju mencari kemuliaan. Lanjutan kisahnya, ini masalah bab yang kita bahas saat ini. Falakiani Abu Bakrin, kemudian setelah itu aku ketemu dengan Abu Bakar. Faqala, lah Abu Bakar tuh sadar. Waktu nyelonong itu pasti Sayyidina Abu Bakar kerasa, ini Umar pasti marah dengan saya ini. Pasti kecewa dengan saya. La'allaka wajadta 'alayya. Umar, maaf. Kamu marah ya dengan saya waktu itu ya? Oh iya dong. Marah entenya begitu nyelonong aja. La'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya khafsa. Kamu marah ya Umar ya waktu kamu menyodorkan kepadaku Khafsah. Falam yarji ilaika syai'an, kemudian saya tidak memberikan jawaban kepadamu. Kamu marah ya? Faqultu na'am, iya. Oh, langsung tutup poin. Iya, memang betul marah. Cuman marahnya orang hebat itu enggak pernah jadi dendam. Hanya marah tanda tanya, apa sih kok sampai begitu? Qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma'aradta 'alayya. Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk mengembalikan berita kepadamu illa anni kuntu alimtu, kecuali karena aku tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, Nabi pernah menyebut Khafsah. Jadi ceritanya lah, begitu indahnya persahabatan. Rupanya Sayyidina Abu Bakar itu tidak berani ngomong, takut ditanya apa alasanmu. Kenapa kok kamu tidak takut alasanmu? Kalau Sayyidina Utsman kan langsung punya alasan, aku belum bisa menikah sekarang. Takut Sayyidina Abu Bakar nanti banyak ditanya, sementara Sayyidina Abu Bakar itu tidak bisa berbohong juga dan harus menyembunyikan rahasia. Rahasianya apa? Rupanya Sayyidina Abu Bakar pernah dengar Sayyidina Rasulullah menyebut Khafsah. Setelah kematian suaminya, Rasulullah itu menyebut Khafsah, menyebut tok. Bukan langsung menyebut, itu tak banyak. Barangkali Rasulullah menyebut itu ada hajat kepada Khafsah atau ingin menolong Khafsah, karena Khafsah ada anaknya orang yang sangat dicintai, Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara Rasulullah menyebut saja, dijaga oleh Sayyidina Bakar Siddiq, nyebut tok. Aku pernah dengar Rasulullah menyebut Khafsah. Makanya aku diam wahai Umar, saya takut kalau nanti aku ceritakan ini berarti saya buka rahasianya Rasulullah. Rahasia yang halal kan, bukan rahasia yang haram. Jadi orang sekarang gampang cerita, dengar berita langsung nyampe. Oh, kemarin ada orang ngomong dengan saya gini. Ya enggak begitu dong, harus kita bisa menyimpan rahasia. Sayyidina Abu Bakar menyimpan rahasia Rasulullah. Kisah penyebutan, pernah nyebut saja. Karena Khafsah adalah seorang wanita yang solehah baik, kemudian ditinggal suaminya dan anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu apa? Sayyidina Bakar waktu disodori oleh Umar, oleh Sayyidina Umar, Khafsah diam, tidak bisa beri jawaban, jawabannya dan nanti saja pada waktunya. Nah, sekarang kan Rasulullah sudah minang putrimu, sudah nikah. Lah ini yang saya ceritakan, saya menolak, saya diam pergi tadi, karena saya tidak mau ceritakan tentang niatnya Rasulullah ini. Sebab kalau niatnya Rasulullah saya sebutkan sebelumnya, berarti saya telah membongkar rahasia antara aku dengan Rasulullah. Kadang-kadang kita itu pengen jadi orang sok tahu. Kemarin ada orang ngomong, gini katanya, gini-gini. Ya, gini-gini. Tidak amanat, blas. Harus amanat. Sampai falam akun li'ufsi sirra Rasulullah. Aku tidak mau menyebarkan berita antara aku dengan Rasul. Rahasia ini aku tidak akan sebutkan kepada siapapun. Walau tarakahan Nabi, kalau seandainya Nabi mengucapkan dengan lidahnya tidak akan menikahi Hafsah, laqabil tuha, di saya aku akan mau menikahi putrimu wahai Umar, akan tapi Rasulullah menghendaki. Jadi mohon maaf, aku dulu menolong itu karena aku menjaga Rasulullah. Takut kamu banyak tanya nanti, kenapa, kenapa, kenapa, saya bingung nanti, daripada saya bingung, nyelonong aja dah. Tapi pun akhirnya juga menjelaskan permasalahannya ini. Inilah bagaimana hebatnya orang-orang besar itu menyimpan sesuatu yang sebetulnya, sesuatu ini, sesuatu yang kalau disebutkan pun tidak teramat berat, akan tapi begitu menjaga. Kan bisa jadi begini, kan tidak ada masalah, tapi kan untuk urusan dia dengan Rasulullah termasuk khianat dia misalnya. Umar, Rasulullah kayaknya berminat kepada putrimu. Rasulullah kayaknya pernah nyebut. Bisa saja ngomong begitu kan? Dan itu bagi Umar juga kabar gembira. Tapi tidak mau. Sekarang sok pengen jadi memberi kabar gembira. Tadi ada orang ngomong. Buya ngomong gini, nyebut kamu tadi katanya. Kamu mau dianuin sama ini. Kamu, wah ini sudah. Ini penfitnah ini orang. Akhirnya nyembar kemana-mana, kita enggak ngomong apa-apa sampai kemana-mana. Atau ngomong kita hanya isyarat sedikit. Fitnah. Ini contoh saja. Misalnya kita ngomong dengan satu anak, tatanya ada yang dengar. Wah ini sok jadi corong pemberita ini. Spekernya kemana-mana ini. Wah, Buya mau gini sama anak itu. Katanya ini mau dijodohin sama ini dan sebagainya. Kenapa kok kamu usil banget lidahmu itu kan. Gitu ya. Nih, kita maksudnya menjaga. Ini kita buat contoh di sini, tentunya di tempat lain juga mungkin terjadi orang yang semacam itu. Jadi jangan mudah menceritakan. Kalau tidak diizinkan atau tidak suruh menceritakan, jangan menceritakan. Dan rahasia itu ada yang memang dilarang. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Ini enggak boleh bercerita. Pengennya amanat tapi dengan kebodohan. Sudah itu cerita sama orang, ngomong sama orang itu, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Yang diceritain juga ngomong sama orang, setelah itu ngomong, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Ini orang model apa itu, gak amanat itu. Kalau sudah orang mengatakan jangan cerita, Anda haram bercerita, biarpun kepada istrimu sendiri. Haram bercerita, biarpun kepada istrimu sendiri, ada orang mencemar rahasia, Pak mohon maaf, saya punya sesuatu gini ya, tolong jangan ceritakan ke siapapun. Kecuali sesuatu yang bahayakan, Pak saya membawa bom nih. Wah ini, wow, bom beneran ya, awas hati-hati lain. Orang buat kerusakan, orang tidak biasa, omongan biasa yang wajar. Lalu dia memberi isyarat untuk tidak ceritakan kepada siapapun. Maka Anda tidak boleh menceritakan. Atau, memang dia tidak ngomong jangan ceritakan. Tapi ada tanda-tanda kalau omongan ini tidak boleh didengar oleh orang lain. Contohnya apa? Membisikkan. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW ya. Idza haddatsa ar-rajulu, jika ada seorang laki-laki ngomong al-haditha, sebuah omongan, tsummal tafata, kemudian kok noleh kiri kanan. Noleh kiri kanan dulu baru ngomong. Berarti maksudnya apa? Amanah. Maksudnya apa? Kamu harus paham, enggak pengen didengar oleh orang lain. Mas. Ini. Oh, berarti tidak boleh didengar oleh orang lain. Ini amanat. Subhanallah. Sampai hal begini dijaga, karena ini bisa menjadi sebab peperangan, permusuhan, gara-gara ini orang yang mulut apa ya? Ada mulut ember? Enggak tahu, saya nyari bahasa Arabnya mulut dalwun, enggak ada kayaknya mulut. Emang bahasa Indonesia itu bisa macam-macam, hebat kok. Insya Allah. Mata aja banyak, ada mata ini, mata kepala, mata kaki, mata pena, mata macam-macam. Apa mulut ember ya, siapa apa ikut bahasa kita pakai bahasa Indonesia, mulut orang bebas ngomong sana sini, naudzubillah. Dan memang ada orang memang tabiatnya begitu, nasib buruklah itu orang. Seperti dia diciptakan oleh Allah dengan kulit seperti itu, rambut seperti itu, ya gitu, ada sifat mata, tapi bisa diperangi. Enggak, saya enggak boleh bercerita. Tapi betul yang mulut ember tadi itu gampang cerita, nggak bisa nggak cerita. Coba kalau duduk dengan dia pasti ada berita baru. Na'udzubillah. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kesadaran kepada mulut-mulut ember itu ya. Saya ikut bahasanya ibu-ibu, enggak tahu mulutnya kayak apa mulut ember. Kenapa sih kok ember? Harus tahu dong sebabnya, kenapa kayak si ember. Bocor. Enggak, kalau ember itu bisa dimasuki macam-macam, bisa sop, soto, panci, baju kotor, popok, segala macam bisa. Mungkin gitu ya. Enggak milah-milah kalau mau ngomong gitu. Tapi gelas kan hanya kopi, teh, mulutnya lebih bagus lagi. Ya ini mulut ember kotor, semuanya masuk, baik masuk, baik keluar dari mulutnya itu macam-macam. Baik. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari, qauluhu ta'ayyamat, makna ta'ayyamat artinya sorot bila zauj, tidak punya suami alias menjanda. Wa kana zaujuha tufiya radhiyallahu anhu, suaminya sudah meninggal, semoga Allah memberikan keridhaan kepada suaminya. Wajatta ay ghadibta, maksudnya kalimat wajatta ay marah. Kemudian nanti ada riwayat lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah, insyaallah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya ini masih banyak, ada 2-3 hadis, maunya kami sempurnakan hadis tentang menyembunyikan rahasia sampai selesai, tapi sampai di sini saja dulu, insyaallah akan kita tambahkan nanti dengan hadis pada pertemuan yang akan datang, hadis tentang Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan juga hadis tentang Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala. Baik, wallahu a'lam bissawab. Syukran kesuruhan kepada guru kita semua, Buya Yahya, semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahja TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.albahja.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan kami berikan pertanyaan yang pertama kepada jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang kami hormati, saya ada pertanyaan mengenai ijab qabul, di mana qabul harus mutasil dengan ijab. Yang saya tanyakan makna mutasil, apakah harus dalam satu napasan atau beberapa detik, atau hanya dalam kurang dari satu detik harus tek-tek gitu. Itu saya saja yang dapat saya tanyakan. Syukran atas jawabannya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para jamaah ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, bagaimana cara menasehati teman-teman yang masih suka pacaran, dan bagaimana cara ta'arufan yang baik dalam Islam? Cara apa? Cara ta'aruf. Ya, mohon penjelasannya Buya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam akad, baik itu namanya akad nikah atau akad jual beli, maka harus bersambung antara yang ijab dan yang kabul, yang memberi dan yang menerima. Harus bersambung. Bersambung di sini maknanya adalah tidak boleh terpisah dengan diam. Ada tiga, tidak nyambung ada tiga makna. Anda mengucapkan kalimat pendek yang menunjukkan Anda terputus komunikasi dengan dia. Misalnya apa? Seorang pengantin biasanya tinggal ngomong, qabil tu nikaha wa taswija. Sebelum ngomong bilang, mik. Loh, ini kan dengan orang lain. Terpisah ini, karena omongannya biarpun pendek, tapi urusannya dengan orang luar. Pengen didengar sama istrinya di belakang. Nah, tapi kalau kalimat pendek, ada hubungannya dengan doa dan sholawat, ulama mengatakan enggak. Kalimat sholawat misalnya, biarpun tidak dianjurkan, misalnya menerimanya pakai Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak dianggap memutus, karena itu termasuk bagian doa. Cuman sebaiknya enggak usah pakai itu, biar tidak masuk khilafnya para ulama. Jadi dari kalimat pendek,

Cuman mereka tidak tahu jalannya seperti apa. Sebetulnya dia ingin, bahasanya, dia ingin senang dengan hatinya, punya kekasih hati. Dan khayalannya adalah nanti dia akan menikah, punya anak yang baik, keluarga yang baik. Sebenarnya kan sana tujuannya. Kalau main-main tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi seorang berpacaran itu mula-mula tujuannya adalah ke sana. Kecuali memang pacaran hanya untuk pacaran, melampiaskan hawa nafsu dan syahwat. Ini jelas salah, mutlak, tidak usah dibahas di sini. Cuman jika ada orang berpacaran, tapi tujuannya ingin menikah, tinggal kita kasih jalan saja. Hentikan, karena pacaran itu muqaddimah zina yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Jangan kau dekat-dekat zina. Zina itu yaitu, jujur, yang lagi pacaran itu lihat, bunyi bel HP itu sudah beda. Itu lebih kenceng daripada beduk tuh. Betul ini, na'udzubillah. Dan subhanallah, dipanggil ibunya saja bisa enggak dengar tuh. Enggak konsentrasi, enggak khusyuk, enggak ini, terganggu rusak. Berdebar-debar dan sebagainya. Belum lagi mungkin di saat sudah mulai berbisik, bersuara dan sebagainya. Suara lawan jenis itu indah. Tidak usah dibohongi oleh siapapun. Suara lawan jenis itu di saat diperdengarkan dalam keadaan khusus, itu sangat indah. Kapan itu? Di saat dibisikkan di telinga. Itu akan menjadi indah. Telepon kan pasti bisik di telinga. Ada telepon di hidung? Bisik di telinga itu. Itu lihat, pasti berbeda. Jadi itu ada bangkit syahwat dan segala macam. Kecuali sudah tidak normal lagi, orang majdub tadi enggak senang dunia tadi. Ya jangan nikah juga, jangan senang perempuan juga. Ini ada. Ada getar-getar. Jadi itu fitrah sebetulnya. Yang seharusnya dijaga akan diberikan nanti di saat pernikahan. Bukan diobral sebelum pernikahan. Maka jika ada anak berpacaran dan sebagainya, ketahuilah, doakan karena dia terancam berat. Dia masuk dalam muqaddimah zina wa taqrabuz zina. Perzinaan itu terjadi tidak serta-merta. Hanya sedikit ya orang yang tiba-tiba datang langsung mau berzina. Biasanya memang orang rendah. Jadi menyiapkan dirinya untuk berzina. Laki-laki yang menyewakan dirinya untuk diajak berzina atau perempuan, itu kan rendah. Datang kalau sampai kamu tiba, plek-plek, bayar duit, beres. Tapi orang baik itu kalau terjerumus tentunya dengan proses. Dengan berpacaran. Enggak ada orang ketemu langsung, yuk zina, enggak ada. Tidak ada, kecuali memang orang yang betul-betul rendah. Dari orang baik dulu ini, setan kan pengen yang diajak bukan orang jelek. Orang jelek sudah jelek hawannya dia. Tapi ini orang baik ini loh, yang nyantri, yang hadir pengajian, yang ini, diajak oleh setan perlahan. Diajak halus oleh setan. Tujuannya adalah zina, target saya sampai zina. Biarpun belum zina, ada mukaddimahnya. Ngobrol yang indah, menikmati, sampai megang tangan, sampai terus, ini bertahap ini. Sampai tukar-menukar baju, bajunya dia tidak tidur. Kan? Ini sampai kita ada orang ngomong, dia tidur dengan baju. Bajunya kenangan, dicumi dan sebagainya, gila dia. Haram-haram insyaAllah. Ada pengalaman-pengalaman yang disampaikan ke orang kepada kami, pelajaran bagi kami untuk menyampaikan yang lain. Itu disimpan itu. Sampai derajat baju yang ditukar adalah baju yang sangat tidak layak. Sudah mengarah, artinya kalau punya kesempatan bertemu pasti berzina itu orang. Dari mana itu semua? Dari pacaran. Maka jangan meremehkan urusan pacaran. Maka dari buka pintu halal, nikah. Nikah yes, pacaran no. Gitu aja sudah, selesai. Kemudian kalau ada punya kawan yang seperti itu, ketahuilah yang perlu kita beri adalah wawasan. Cuman kadang subhanallah, semoga Allah mengampuni, ada sebagian orang tua ini karena jarang ngaji atau bagaimana, malah bertanya, nak kamu sudah 18 tahun kok kamu belum pacar, punya pacar nak. Sampai ada saya itu dimarah ibu saya, buya, gara-gara saya tidak pacaran, karena saya kuper, saya tidak punya, makanya saya umur 35 belum nikah, katanya saya kuper. Ibumu saja enggak punya pengalaman. Itu ada banyak perempuan yang di luar ngumbar aurat sampai 60 tahun enggak nikah juga ada kok. Jadi urusan tidak menikah itu bukan karena kuper, tidak kuper, karena Allah belum mengirim jodoh. Jadi seolah-olah anak yang kuper tidak keluar rumah itu jadi gara-gara itu tidak ada yang minang kamu. Ini ada orang yang lihat setiap hari di luar, sampai tua pun ada yang belum nikah dia. Bukan karena dia kuper, temannya juga banyak, tapi gak nikah-nikah. Karena jodoh belum dikirim oleh Allah. Gak ada hubungannya itu. Dan orang yang tidak menikah sampai 40 tahun bukan berarti orang tidak laku. Memangnya dagangan laku-laku. Gak usah minder, gak ada usia panik, lalu Anda harus melakukan yang haram. Usia Anda usia tenang. Mesti panik, bingung. Sehingga nerima calon suami apa saja, enggak mikir kerjaannya haram, iya saja. Oh, usahanya tenang terus Anda. Ini urusan pernikahan ini harus benar-benar digerakkan, digalakkan. Sisi lain harus prosesnya yang indah, pemilihannya yang benar, karena tujuannya adalah kemuliaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Baik, adapun ta'aruf yang sesungguhnya, gimana ta'aruf itu? Nah, ini kan yang jadi problem itu adalah bahasa syariat itu dipakai oleh yang tidak syar'i. Pacaran itu ta'aruf. Ta'aruf pacaran. Sehingga kalau telepon-teleponan itu biarpun ngomong yang ngeres-ngeres itu diganti Abi sama Umi katanya sudah syar'i. Abi, Umi, Abi, Umi. Ini pacaran katanya syar'i karena pakai Abi. Allah. Gara-gara nyuruh tahajud saja sudah syar'i. Wow, iblis yang paling dahsyat itu kadang-kadang nyuruh melalui sholat. Ini, neng, sholat deh, tahajud neng ya. Hati-hati, dia enggak tahajudan dia. Hanya ngerayu istrinya aja, karena istrinya anak santri, soleha. Jadi suaminya punya jam beker atau habis mabuk, mesti nge-SMS. Soleha, soleha neng, tahajud ya tahajud, jam 3. Padahal dia baru begadang, mau tidur ya. Nah, dia enggak tahajud, hati-hati. Itu bukan ta'aruf pacaran. Ta'aruf itu adalah Anda ingin tahu tentang laki-laki tersebut dan keluarganya. Itu ta'aruf. Kalau Anda seorang perempuan ingin tahu seorang laki-laki, Anda tidak bisa langsung tanya kepada dia. Kalau kita tanya langsung, enggak ada yang jujur. Bohong semuanya. Enggak pernah sisiran pun jadi sisiran. Mulai dari baju pinjaman sampai motor pinjam itu nanti. Minyak wangi pun minta temannya. Ya ini kalau lagi mau ada maksud tuh begitu orang itu. Paling enak lihat aslinya, kata Nabi suruh ngajarin. Kalau kamu seorang perempuan, ingin tahu hakikatnya seorang laki-laki, kau kirim adikmu, pamanmu, atau ponakanmu, suruh duduk seminggu saja. Sudah tahu dia. Bangun malamnya jam berapa, sholatnya kayak apa, ngomongnya kayak apa, tahu. Tapi kalau dirimu sendiri dibohongi, wah lembut ngomongnya, nunduk-nunduk, Masya Allah. Kalau sudah dapat tentang-tentang, ibunya pun dimarahi itu di rumah. Enggak tahu Anda. Sama. Anda dengan seorang perempuan, wah kalau sudah lagi ada mau kan bohong dia. Akan tapi paling enak ta'aruf itu ingin tahu. Mungkin dari awal kita tahu informasi tentang keluarga tersebut. Jadi dia adalah keluarga baik. Dan anaknya kan kita bisa tahu kan. Anda pun punya pengalaman waktu di sekolah atau di masyarakat. Anda pernah mengenal orang, oh orang itu sangat baik. Pernah atau tidak? Dari mana Anda tahu? Tanpa sengaja Anda tahu sikapnya, dia sabar, dicaci maki orang sabar, dia dermawan. Itu bukan karena Anda mencari-cari, Anda tahu. Ya itu loh kalau mau nyari yang jelas-jelas. Kalau Anda ngomong dulu, Neng, insya Allah saya akan lamar kamu, tapi saya pengen tahu tentang kamu. Oh berubah semuanya dia. Dandanannya, ininya, itu ada perempuan. Gak pernah dia pakai sisiran itu. Kalau dibuka itu, brol itu. Wah, walang sangit di bawah segala macam. Cuma ini ada sampai makanya kita ngomong ada santri itu yang begitu. Santri itu ada satu santri, makanya santri tahu ada satu santri yang lain ngeluh. Enggak sadar memang orang itu sangat akrab dengan baunya sendiri ya memang. Ya, enggak pernah tahu padahal temannya itu kalau duduk pasti pusing dia. Aduh. Ngadu nih wah ini. Kalau dibuka sudah berantakan itu. Mentang-mentang pakai kini aman enggak keluar baunya, tetap keluar namanya bau. Bau itu tahu itu. Ada orang seperti itu, punya kebiasaan seperti itu. Gara-gara ngerti mau dilamar, berubah dan sebagainya. Iya, apalagi habis didandani pengantin baru, giliran seminggu balik lagi, pusing, mana istriku? Nah, kalau pengen tahu tentang seseorang, ta'aruf itu adalah keluarga. Keluarga dengan keluarga. Mungkin hanya sekedar kenalan, wajar. Harus tahu dong kita, ini keluarga siapa. Dan ukurannya pun adalah ukuran agama, bukan ukuran materi. Kemudian akhlak, kelembutan, sifat, perilaku. Biarpun orang baik, kadang ada orang sifatnya kasar. Ya. Setelah tahu begitu, ya sudah. Selesai. Bukan langsung telepon-teleponan. Ini bahasa sekarang, saya ingin mendalami dulu. Saya ingin tahu lebih dulu. Oh, bakal dibohongi. Kalau pacaran itu selalu kaidahnya kita saling berbohong. Begitu. Kalau terang-terangan enggak enak. Ya, enggak ada. Jadi berbohong nanti. Karena itu adalah budaya-budaya, bukan budaya kita. Bukan budaya umat Islam. Maka setelah kita ngirim orang, setelah tahu hakikatnya, baru nanti kita melangkah. Bukan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita dengan diri sendiri, maka susah kita untuk mengenali orang tersebut. Jadi makna ta'aruf adalah bertemunya dua keluarga, saling mengenal, untuk bertemunya hati, sebab pernikahan itu jangan sampai hanya antara si A dengan si B, akan tapi ada keluarga yang dibawa. Kemudian setelah itu harus prasangka baik ya. Jangan seperti sebagian kaum itu, jadi antara desa ini enggak boleh nikah dengan desa di sana. Ini kan enggak tahu di mana, ada di sini. Desa ini, desa situ enggak boleh. Ada kampung ini dengan kampung itu enggak boleh menikah. Kok ada aturan baru ini ya? Adik enggak boleh nyalip. Adik yang cerdas itu nyalip kakaknya. Kakaknya enggak pinter, salip saja gitu. Kok ada larangan menyalip itu? Karena ya, karena halal itu perlu dicari. Jadi seperti ya ta'aruf, ta'aruf adalah saling mengenal antara keluarga, antara calon suami dengan istri saling kenal siapa kau dan sebagainya. Setelah itu tidak boleh telepon-teleponan setiap hari. Mau tahu apa dengan telepon? Enggak bisa. Hanya bohong itu nanti. Kalau pengen tahu sifatnya justru dengan orang. Kita pernah lihat dia dimarahi tatonya sabar, dibohongi pun dia ternyata sabar. Itu sifat mulia. Dari perilaku sehari-hari enggak cukup kita 1 jam, 2 jam. Apalagi kita langsung pengen tahu tentang dirinya enggak bisa ketemu. Maka cara ta'aruf, kalau ta'aruf itu saling mengenal, bahasa Arab ta'aruf itu dari saling mengenal. Itu gimana caranya? Mengenal yang sesungguhnya, keluarga dengan keluarga, kemudian tolong jaga mata dan sebagainya. Setelah itu tidak boleh dibiarkan mereka untuk liar. Sebab setan itu lebih dahsyat lagi di saat ini. Apalagi setelah tunangan, para orang tua tolong di saat sudah tunangan harus semakin ketat. Sebab setan sering masuk di sini. Kata setan, pun kamu kan bakal menikah. Artinya pasti tanggung jawab. Ngapain tunda-tunda? Lakuin aja sekarang. Paling minggu depan juga menikah. Padahal seminggu lagi menikah dia melakukan zina. Dan calon mertua itu memang sebab salah gara-gara tunangan itu. Di saat calon mantunya mau ngajak keluar, mau dilarang calon istrinya, tidak dilarang bukan istrinya, kan pusing. Iya, mau dilarang. Mau jangan calon menantu. Iya, belum nikah. Pusinglah. Akhirnya lupa bawa pergi sang anak. Naudzubillah, ya, gara-gara tunangan. Belum lagi ada budaya lagi yang aneh, untuk ta'aruf itu sampai derajat calon suami itu nanti suruh nginep lama-lama di rumah calon perempuan, katanya ada di Cirebon. Ya. Ada di Cirebon, saya dengar informasi, jadi calon suami nanti biar tahu keadaan rumah istrinya, jadi tidur di situ sehari, dua hari, tiga hari. Oh, ini mengirim untuk melakukan kehinaan ini. Enggak boleh semacam itu ya. Tolong dijaga. Kemuliaan, kehormatan dengan Allah ini. Kita dengan syariat Nabi, maka semuanya akan indah. Semuanya akan indah. Dan begitulah cara menggapai kebahagiaan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, ini ada pertanyaan dari via media online. Yang pertama datangnya dari Bekasi dengan atas nama Gazi Kurnia Ahmad. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dan dilancarkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Buya, saya ingin bertanya, apa pendapat Buya tentang seorang habaib atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin ormas Islam yang gencar beramar ma'ruf ala nahi mungkar di Indonesia, dinobatkan umat Islam Indonesia sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Mohon doa, doa dari Buya, beliau yang lagi diserang fitnah sana sini untuk menumbangkan beliau. Mohon maaf Buya jika bila ada kesalahan. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua datangnya dari Kalimantan Timur dengan atas nama Faisal. Assalamualaikum Buya. Buya Yahya yang kami muliakan, yang ingin saya tanyakan Buya, saya di sini menjadi pengurus di sebuah masjid. Jamaah yang ada di masjid kami terdiri dari beberapa kelompok Buya, termasuk kelompok yang berbeda dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidah yang anti dengan maulid. Dengan alasan untuk menjaga sebuah keharmonisan di antara kelompok, maka kami adakan kajian dari masing-masing kelompok tersebut yang berbeda akidah itu Buya. Apakah saya juga ikut andil dalam dakwahnya karena saya ikut dalam pengurusan masjid itu? Dan bagaimana seharusnya saya bersikap Buya? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada seorang tokoh dari habaib, tidak harus dari habaib, semua kalau mengambil bagian ini adalah bagian yang istimewa. Amar ma'ruf nahi munkar tugas semuanya. Tugas Nabi Muhammad dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diambil kendali oleh seorang habaib, sangat wajar kalau beliau mengambil bagian ini. Cuman sekarang cara menilai ini yang harus. Jadi orang amar ma'ruf nahi munkar dianggap sebagai orang punya tindak kekerasan dan sebagainya. Kekerasan apa? Kalau Anda di pondok ini melihat saya nyambuk anak 5 kali atau saya sentil telinganya, kalau Anda potret nyentil pasti jelek. Buya Yahya nyentil santrinya, kan begitu. Tapi kalau Anda tahu ini santri bandel nakal, kan beres. Nah ini Anda harus duduk dong dengan beliau. Anggap saya sebut saja Habib Rizieq bin Syihab. Kalau Anda duduk dengan beliau, Anda akan tahu. Beliau adalah orang yang lembut. Dan apapun yang akan mereka lakukan adalah juga dimusyawarahkan dengan yang lainnya. Akan tapi ketahuilah bahwa memang itu adalah ujian buat umat Islam semuanya. Sehingga ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjuangan yang dilakukan oleh saudaranya. Kalau kami, sederhana. Ini saya bukan, tidak pernah saya dicatat sebagai anggota FPI. Misalnya, saya tidak pernah dicatat sebagai anggota FPI. Akan tapi kami katakan, untuk menjadi Habib Rizieq, teramat berat. Itu adalah luar biasa, perjuangan yang sangat berat. Ada mengambil bagian masing-masing. Akan tapi prasangka buruk ini yang jadi salah. Kita tahu bagaimana langkah-langkah perjuangan. Kami sanjung bukan saja FPI saja. Ada perjuangan yang luar biasa, tapi tidak jalur seperti itu, jalurnya beda seperti jamaah tabligh. Kami lihat ini potensi umat Islam. Kita ini biasa dengan caci maki ini yang repot. Sesaat jamaah tabligh dicaci, sesaat FPI dicaci. Memang kalau tidak mencaci sudah enggak enak lagi. Ini kan problem masyarakat kita. Sementara yang jelas-jelas membuat keonaran, kemongkaran enggak pernah dicaci malah dibela. Ini kan keblinger. Kita harus melihat kebenaran sebagai kebenaran. Apa yang beliau lakukan adalah untuk menjaga negeri ini. Negeri ini dalam ancaman. Anda membaca, akan tapi ingat yang Anda baca itu dari mana sumbernya. Negeri itu dalam ancaman, ketentraman. Memang Indonesia bukan untuk umat Islam saja. Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia. Dan umat Islam berjuang Habib Rizieq dan yang lainnya, kami tidak hanya menyebut Habib Rizieq. Habib Rizieq dan lainnya berjuang bukan untuk FPI, bukan untuk umat Islam saja. Karena kita untuk menjaga ketentraman negeri ini dan bangsa ini. Dan para ulama yang lainnya juga seperti itu. Saya bukan anggota FPI. Tapi saya cinta kepada semua perjuangan. Saya tidak pernah ikut jamaah tabligh, tapi ketahuilah saya Elias adalah seorang wali besar, pencetus jamaah tabligh dan yang lainnya masih banyak. Jadi, kita lihat potensi umat ini loh. Kita jangan mudah terbawa kepada provokasi-provokasi yang merendahkan umat Islam, menjatuhkan umat Islam. Sekarang yang beliau lakukan adalah, misalnya dia bentrokan dengan oknum misalnya, atau anggap saja dari salah satu aparat pemerintah. Apakah serta-merta yang berbenturan dengan aparat pasti salah? Bisa jadi aparat, tapi tidak semua aparat sama seperti itu. Kan aparat juga macam-macam, seperti umat Islam juga macam-macam kan. Jangan disamakan Habib Rizieq dan yang lain misalnya dengan pengebom dan sebagainya. Tidak pernah megang bom kok beliau itu. Tidak pernah, nyeru bom juga tidak pernah. Bahkan juga mengkritisi kalau ada bom-bom yang meledak di sana-sini. Tapi ketahuilah umat Islam juga punya harga diri yang harus dijaga, kehormatan umat ini. Jangan sampai ada yang mencoba menodai umat ini. Ini kan sebenarnya hanya untuk membela negeri bangsa ini, umat yang mayoritas ini. Dan yang dilakukan bukan memilah-milah kok. Misalnya apa? Kalau seandainya ada orang Kristen, kami yakin beliau lembut orangnya, sebab kami juga berkali-kali bertemu, beberapa pernah kita bertemu dan ngobrol juga, beliau lembut. Artinya kalau seandainya ada orang Nasrani, coba saja kalau Anda tidak percaya wahai orang Nasrani, ada orang Nasrani butuh. Anda datang kepada beliau, mesti ditolong kok. Mesti ditolong. Ya, kami yakin. Baik, kalau kami juga mewakili, kami sudah sampaikan, Islam itu tidak akan merendahkan. Kalau Anda orang di luar Islam, butuh pertolongan. Benar-benar butuh pertolongan. Anggap saja ada preman. Lah kok tiba-tiba tabrakan di sini, minta obat di sini, ya diobati kok biarpun itu preman. Kan tujuan kita mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi, jika ternyata preman bukan musuh. Dan Habib Rizieq tidak menganggap preman sebagai musuh. Akan tetapi, preman ini mau diselamatkan. Supaya tidak terus dalam jalannya yang tidak benar. Coba percaya, kalau seandainya para preman itu lihat. Kemudian sadar, dan kita cinta preman. Mereka adalah umat Nabi Muhammad kok. Jarang preman di Indonesia yang agamanya bukan Islam kok. Ya kan, dia umat Nabi Muhammad kok. Dia salah jalan kok. Dan kelas preman, macam-macam preman terlihat dan tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu juga banyak preman. Yang nyolong duit masjid itu kan juga preman. Nyolong duit pondok, preman. Jadi banyak. Hanya preman itu, dia pakai baju semacam itu. Sehingga justru tanda cinta kepada mereka itu bagaimana? Kalau bisa kita ajak dengan kelembutan. Kalau tidak kasih rambut-rambut, jangan begitu. Demi kebaikanmu loh ya. Coba, apakah mereka, beliau-beliau ini, kalau seandainya preman itu sadar, tobat kembali ke jalan yang benar, masih diperangi? Mustahil tidak. Mustahil. Mustahil mereka memerangi. Ini coba kita memandang ini. Memandang itu dengan adil ya. Memang saat ini, Masya Allah ya, semua yang ada hubungannya dengan Islam ini akan selalu di... Dan saya pun ngomong benih pun tidak tahu hasilnya besok apa itu, saya tidak tahu. Saya ngomong begini, hasilnya besok ini apa? Wallah alam bisawab, ketahuilah akan tapi. Kita wajib menjaga semua penghuni bumi pertiwi ini. Khususnya. Baik itu orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, Katolik, semuanya itu wajib kita menjaga mereka. Dan wajib menjaga umat Islam khususnya. Makna khusus ini bukan harus yang lain tidak dijaga, tidak. Tapi siapapun ya yang merusak di negeri ini, biarpun itu seekor kambing, hendaknya ditangkap, diselesaikan seekor kambing. Ya. Apalagi jika ini adalah oknum dari manusia-manusia, hendaknya dihentikan demi kemaslahatan umat. Jadi mohonlah wahai umat Islam di negeri ini, hentikan mencari musuh. Sekarang apa yang dilakukan oleh para ulama misalnya kemudian kemarin waktu di Jakarta dan sebagainya? Apakah mereka membuat kerusakan? Mereka hanya menginginkan sesuatu. Sesuai dengan keyakinan mereka, sesuatu itu adalah kebenaran menurut agama Islam. Dan ini adalah wajar haknya sebagai seorang mayoritas untuk menuntut yang demikian itu. Dan tuntutannya pun bukan untuk menghancurkan orang Nasrani, bukan. Hanya pelaku-pelaku yang menyinggung perasaan umat Islam itu yang harus diselesaikan. Tetangga kita yang Nasrani tetap aman kok, enggak diganggu. Cuman seolah-olah ini permasalahan media juga. Sehingga gara-gara yang demikian itu langsung disebarkan seolah ini memusuhi. Ini adalah anti Nasrani, anti ini. Yang harus kita jauhi itu adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu orang Nasrani atau orang Islam, sama. Ini yang harus kita hentikan. Jadi mohon ya, kalau ada tokoh-tokohnya semacam itu, kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau, ketabahan, dan semoga Allah menghilangkan permusuhan kepada orang-orang yang sudah berjuang. Capek loh berjuang semacam itu. Berat. Hanya karena iman saja menjadikan mereka bisa tidur. Kalau mereka mencari dunia enggak bisa tidur, karena ancamannya besar. Karena mereka mencari akhirat nyaman. Orang-orang berjuang, bukan beli saja banyak. Dan sebelumnya juga ada berjuang-berjuang semacam itu. Kemudian kami juga himbau kepada siapapun. Hilangkan caci maki. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung kami, kemudian setelah itu mencaci ulama. Ada di antara Facebook kami itu. Hah? Menyanjung, oh Buya Yahya lembut dan sebagainya. Tidak seperti Habib ini, Ustadz itu. Oh. Anda jangan biasa menyanjung orang lalu menjelekkan yang lain. Saya tidak senang. Cobalah sekarang lihatlah dengan benar. Orang lihat nilai perjuangan, tujuan dan sebagainya. Jika ada kendala dalam perjuangan itu, dalam Islam sendiri, dalam di medan laga ada seorang Muslim terbunuh oleh seorang Muslim, enggak sengaja, ya kan? Di saat dia menyabetkan pedangnya enggak kena, tapi kena kawannya, tetap mati syahid kok. Mungkin sekali yang demikian itu. Jadi mohon dalam hal-hal semacam ini kita harus tanamkan kecintaan kepada para ulama-ulama dan pejuang-pejuang. Dan ingat, pemerintah, aparat keamanan kita ini, beliau-beliau adalah juga berusaha untuk menenteramkan negeri ini. Insyaallah, mereka enggak membuat kerusakan. Tapi yang membuat kerusakan adalah ini loh, di masyarakat yang sudah kemakan fitnah. Sehingga mengadu nanti, aparat keamanan di negeri kita pun mulai diadu nanti. Antara ini dengan ini diadu. Nah ini yang mengadu ini ada. Dan itu bukan orang asal negeri ini. Jangan dikatakan Arab bukan dari negeri ini loh. Arab yang memasukkan Islam, memasukkan negeri kita ini, membawa Islam dengan keindahan orang Arab loh ya. Jangan Arab asing. Arab bukan asing di negeri ini. Jadi pejuang-pejuang itu banyak orang-orang Arab. Cuma mereka tidak pakai nama Arab. Yang membebaskan negeri ini dari penjajah banyak orang Arab ya. Tapi ada di situ orang di luar kita ini yang bermain. Memang selama ini mungkin dia menjadi warga negara kita dan sebagainya. Kita harus waspada. Ada biarpun dari orang warga negara kita yang sudah hatinya ini terpengaruh dengan ideologi lain, pemikiran lain, sehingga diam-diam dia ingin membuat satu keributan, baru dia nanti akan memancing di air keruh tersebut. Dia akan membuat permasalahan, setelah itu dia akan nongol. Dia punya tujuan, maka kita harus waspada. Maka ketahuilah, selagi itu adalah warga Indonesia yang mempertahankan negeri ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah saya hafal itu ya. NKRI, Negara Kesatuan, pertahankan, awas, jaga itu. Siapapun tanda-tanda yang mengarah kepada kehancuran, penghancuran negeri ini harus diwaspadai. Kita punya kisah kok sebelumnya bagaimana, siapa yang mengganggu negeri ini? Siapa yang ganggu negeri ini? Bukan habaib, bukan orang Arab, bukan. Justru yang membela kita ini mereka. Kalau seandainya orang Arab kita anggap sebagai tamu, kita bersyukur, tamu yang baik. Tamu kok mau berjuang di negeri ini, lihat, pahlawan-pahlawan itu, lihat. Kalau seandainya kita anggap tamu, akan tetapi mereka bukan tamu, mohon maaf ini. Jadi kita harus benar-benar tolong dijaga negeri ini, keindahan deh. Jangan biasa Anda ikut Facebook, ikut WA, lalu caci maki, tidak ngerti apa-apa tentang Habib Rizik, tentang Ustadz Fulan dan Fulan, lalu Anda ikut mencaci dan sebagainya. Akan tetapi ingat, di sana ada namanya media. Media itu, bisa saja omongan saya sepanjang ini dipotong, lalu dihadirkan yang berbeda. Akan tetapi kami tetap bahwasanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, ya, kalaupun ada orang yang memelintir omongan kami, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap prinsip kami adalah kita tidak biasa mencaci. Akan tetapi potensi umat Islam di negeri kita ini, potensi bangsa kita ini, khususnya umat Islam ini, tolong dijaga dan dikumpulkan untuk menjaga negeri ini. Na'udzubillah kalau ada pertumpahan darah. Kita baca contoh di negeri-negeri sana. Di Ethiopia, di mana ini, lihat. Di beberapa negeri itu, pertikaian berdarah yang tidak ada hentinya. Jadi orang itu hanya senang sebulan, setelah itu berantem, ada persatuan berdarah. Di negeri kita ini aman-aman saja. Nah Allah, aman. Enggak ada perperangan semacam itu. Maka jangan sampai terjadi itu. Nah, beliau-beliau ini, orang-orang seperti itu, untuk menjaga negeri ini dari ini unsur-unsur yang merongrong. Yang akan dipangkas adalah benalu-benalunya. Maka kita doakan semoga para tentara-tentara kita yang selama ini juga berjuang untuk menjaga negeri ini diberi kekuatan oleh Allah. Kemudian para polisi-polisinya diberi juga oleh Allah kesadaran. Semoga kemudian rakyat kita diberi kesadaran. Polisi-polisi kita diberi kekuatan, tentara kita diberi kesadaran akan pentingnya negeri ini. Jadi jangan sampai ada peperangan sama. Dan juga pemimpin kita semoga diberi oleh Allah hidayah. Bimbingan, kekuatan untuk memimpin negeri ini sehingga negeri ini kembali negeri tentram. Dan semoga Allah menghancurkan siapapun yang punya niat untuk menghancurkan negeri ini untuk kepentingan mereka sendiri. Boleh kita mendoakan yang demikian. Kita serahkan kepada Allah. Kalau orang niatnya jelek, semoga Allah hancurkan. Kita tidak menunjuk mendoakan si A, si B. Kata saya, ada Anda mendoakan si A, si B. Akan tapi siapapun, dan ini ada. Ya Allah, siapapun yang baik untuk umat ini, perbaikilah dia. Tapi yang menjadi sebab kehancuran umat ini, maka jangan hancurkan kami, hancurkan mereka. Siapapun yang membuat kerusakan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan orang-orang seperti Habib Rizik dan lainnya. Termasuk juru-juru dakwah dari saudara-saudara kita dari jamaah tabligh yang masuk kampung-kampung. Karena kami juga banyak pengaduan dari jamaah tabligh juga ada yang memusuhi di sana-sini. Dan memang juga kritik ke dalam juga perlu. Memang ada orang-orang dari FPI misalnya 1-2 yang terlalu bersemangat, kemajuan sedikit sehingga nyundul, nabrak orang itu. Itu juga person yang seperti halnya jamaah tabligh ternyata terlalu berlebihan sampai kurang adab. Ini kan bukan dari organisasi itu. Hanya satu orang, dua orang yang membuat kesalahan. Jangan dianggap langsung jamaah tabligh salah atau dikatakan FPI salah, bukan. Jadi kita harus kembali kepada bagaimana FPI didirikan, kemudian jamaah tabligh ada dan yang lainnya. Banyak contoh yang lainnya sebenarnya, kelompok-kelompok. Kadang-kadang mewakili pondok pesantren atau ormas-ormas yang lainnya. Tapi ingat, ketahuilah, umat Islam itu hendaknya segera berbenah diri, merapatkan barisan, lupakan permusuhan, kebencian. Dan ingat, jangan biasa mencaci. Dalam keadaan apapun, Anda tidak boleh ikut-ikut dalam caci-mencaci. Apalagi orang yang lagi sholat, jangan diprasangkai buruk. Orang yang lagi berjuang, jangan diprasangkai buruk. Beliau-beliau tidak melakukan keonaran di negeri ini. Kalaupun ada informasi-informasi, katanya dia merusak di sana, merusak di sini, merusak di sana, Anda cek langsung, apakah betul kisahnya semacam itu. Nah ini, kalau Anda bisa mengecek, kalau tidak, lihat. Nggak mungkin, dan nggak menyetujui kok. Kami bertemu dengan beberapa orang yang mereka juga nggak setuju dengan cara-cara semacam itu. Dan jangan dinisbatkan kepada lembaga tersebut atau ormas tersebut. Anggap saja, semoga Allah menjauhkan. Misalnya ada santri yang bandel di luar. Apakah langsung gara-gara bajunya Al-Bajah langsung dibilang, oh Al-Bajah gak benar, kan begitu. Kalau masuk pondok langsung dihajar itu di pondok, dihukum itu. Dihukum juga itu. Bukan langsung, wah ini. Misalnya ada baju FPI melakukan ini, benar gak di atas nama FPI? Siapa yang nyuruh? Dan memang banyak, begitulah. Kalau ada umat Islam mencuri, jangan dikatakan Islam yang jelek, lebih lagi ke atas nanti ya. Ini gara-gara, coba. Ini biasanya cara pandang yang jelek. Suruh penjara dia, kalau pengen tahu. Umat Islam itu kayak apa? Di penjara semuanya, didata. Di penjara ada 1000 orang. Islamnya berapa? 900. Selain Islam, 100. Banyak kan orang Islam. Bukan, orang ajar namanya. Ya kan? Berarti penjahatnya adalah orang Islam semua. Bukan? Ini kan cara menilai yang salah. Karena memang mayoritas, ya tentu dong. Kalau kita pencuri, kalau ada pencuri ditangkap, pencurinya Muslim. Kan begitu. Semakin besar, nah ini tentu di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya adalah individu, orang per orang, yang tidak boleh dinisbatkan kepada sebuah kelompok, atau misalnya perkumpulan, atau agama. Nggak bisa. Ya ini harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita mudah terbawa kepada yang demikian itu. Dan memang kita punya manhaj lain. Manhaj kita adalah, ayo kita belajar, kita kalau ada orang yang memang mengambil bagian berat, saya bagian ringan-ringan saja, ada yang bagian berat yang ngangkat, karena dia punya peko, punya truk dan besar-besar, kita ringan-ringan saja, yang kita bangun tidak usah kelas negara, negara yang bangun negara sudah ada sendiri. Pokoknya Anda baik di rumah Anda, ini rumah tangga yang indah, dengan anak yang soleh, kampung yang baik, itu saja sudah, bagian masing-masing deh. Kan nanti ketemu juga judulnya. Apa artinya bicara tentang perjuangan negara yang hebat ini, tak taunya setiap hari berantem sama istrinya. Pengen negakkan syariat Islam, syariat di rumahmu saja enggak tegak, ini omong apa ini? Tegakkan syariat di rumahmu terlebih dahulu. Baik ini, semoga siapapun yang prasangka buruk kepada orang-orang yang telah berjuang itu dijaga, diberi oleh Allah kesadaran dan diampuni oleh Allah ya. Kita tidak ingin, karena apa, para kekasih Allah yang berjuang itu luhumul ulama masmumah. Kami khawatir bahwasanya para pejuang itu adalah orang yang ikhlas, bahkan banyak di antara mereka yang para kekasih Allah. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Luhumul ulama masmumah, racunnya para ulama itu beracun, apa, dagingnya para ulama itu beracun. Ngomongi ulama, pala petaka. Dan Anda bisa lihat itu. Kalau orang kebiasaannya mencaci ulama, dan akan ada pala petaka yang datang ke rumah, di rumahnya sendiri. Maka kita tidak ingin, jika ada para hadirin, para pemirsa, ini ternyata dihukum oleh Allah gara-gara lidahnya kotor, atau WA-nya kotor dengan ulama-ulama tersebut. Maka tolong dijaga dan dijaga. Ingat, manhaj kita adalah manhaj indah. Sudahlah, yang ngurusi gede-gede sudah ada. Tapi tetap Anda tidak boleh ketinggalan jika ada kesempatan ikut bergabung dengan mereka untuk ngurusi yang gede. Cuman ada yang fardu ain, lebih. Saat ini adalah yang sangat mungkin, yang setiap hari Anda temui, yaitu Anda membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik ya. Jangan sering marah-marah sama istri, jangan tolak pinggang sama suami. Jangan ini indah-indah ya, semuanya indah-indah saja ini kita hadirkan ya, dengan tetangga yang baik ya. Kemudian yang lain, ada satu orang di sebuah masjid sudah mulai kemasukan kelompok akidahnya orang yang suka mencaci maki dan mengolok-olok. Misalnya maulid bid'ah dan sebagainya. Bagaimana jika kami ternyata sekarang memberi kesempatan untuk memberi kajian, dari mereka kajian ke sini kajian. Ketahuilah Anda dengar, Anda sama dengan kami. Maksud Anda baik, biar terjadi keharmonisan, maka Anda memberikan kesempatan dari mereka untuk ngajar di masjid Anda. Kemudian Ustadz Anda pun juga mengajar di situ. Maka apa yang Anda peroleh setelah itu? Yang Anda peroleh adalah keadaan semakin keruh dan Anda punya andil di dalam menghancurkan masjid itu. Sebab apa? Bagaimana akan mewujudkan keharmonisan? Dari dasarnya sana memang banyak dia punya kamus caci maki nanti. Bukan itu saja, nanti bid'ah kan macam dalam kajiannya pun juga menyangkut hal-hal itu nanti. Maka kalau Anda memperkenankan memberikan kajian dari mereka ke tempat Anda, berarti Anda ikut andil dalam membuat kerusakan. Ini yang harus dipahami. Urusan keimanan jangan main-main. Jangan main-main, enggak bisa. Ilmu kita tidak boleh kita dengar, dari orang yang punya keyakinan salah. Dan ilmu kita tidak boleh kita perdengarkan kepada orang yang punya akidah salah. Membahayakan. Jadi ingat, akidah dijaga. Anda tutup, tidak boleh. Hanya model-model kita saja yang lemah semangat. Enggak bisa kita menghalangi. Dibohongi, coba jujur saja. Tawarkan di masjidnya mereka. Tawarkan di masjid mereka yang besar, yang jamaahnya besar. Kira-kira mohon maaf, orang yang dari Cirebon tuh yang kurus kecil namanya Buya Yahya itu, kira-kira boleh enggak ngisi di masjidnya? Ayo. Boleh enggak? Coba. Kenapa kita enggak punya prinsip, enggak punya pendirian ini? Akidah harus dijaga, akidah umat ini. Jangan main-main Anda sebagai pengurus masjid. Pengennya harmonis menjaga, justru tidak harmonis. Akan tapi keharmonisan akan terwujud jika kendali agama dipegang oleh orang yang berakidah benar, ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati seperti Anda. Tapi kalau sudah Anda serahkan orang lain, lihat perang terus, caci maki, olok-olokan. Ini harus punya prinsip dong. Pengennya mempersatukan. Ada ulama lebih gede dari ente enggak bisa mempersatukan kok. Kan memang di situ dasarnya tidak bisa. Ini harus tegas kita urusan begini. Rancu kita ini. Cuman mainnya cantik, ya mainnya cantik. Kita ini masjid-masjid yang diurusi oleh tim-tim, tolong jangan dimasukkan siapapun. Biarpun misalnya, loh Al-Qur'annya baik. Dia tidak membawa Al-Qur'an saja kok. Dia juga membawa akidah. Tidak cukup dengan Al-Qur'an, akidah harus benar. Ini harus prinsip dong, kita harus tegas dalam hal ini. Kita sering lemah. Kalau kita balik, adakah di antara mereka seperti kita? Enggak, mereka punya prinsip. Enggak bisa dong. Enggak usah. Kita daftarkan ingin ngaji di masjid-masjid mereka. Atau di majlis mereka yang besar. Atau di televisi mereka. Ayo, bisa atau tidak? Kita saja yang sok moderat, sok hebat. Orang kalau sok itu adalah sombong. Anda harus paham ini. Anda jangan merasa lebih hebat daripada imam-imam besar seperti Abu Ya Said Muhammad Maliki, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau adalah orang hebat. Lihat, beliau juga ingin mempertemukan, tapi dengan cara ilmiah, bukan dengan cara merusak masjidnya masing-masing. Tidak, enggak boleh, ingat. Biarpun jadi tukang sapu pun tidak boleh. Kalau mau jadi jamaah yang baik, oke. Anda kasih makan setiap hari, kalau perlu kasih duit. Enggak apa-apa, jadi jamaah. Tapi kalau jadi pengurus, tidak. Bilang, kamu mau dimanja saja deh. Enggak usah jadi pengurus, capek. Jadi tukang sapu pun jangan, kamu dimanja. Untuk ngapain saya di sini? Sholat jamaah tepat waktu, sambil dengar pengajian. Kan enak, tinggal gitu saja. Kenapa saya tidak boleh jadi tukang sapu? Sudah dilarang, kata Bu Yahya, biarpun jadi tukang sapu, enggak boleh. Sebab mereka punya prinsip, masuklah masjidnya orang-orang yang lemah semangat itu. Saya tunjuk nih, lemah semangat itu, biar tahu. Biarpun jadi tukang sapu dulu. Mohon maaf saya tunjuk-tunjuk begini karena saya cinta kepada Anda. Jadi masuklah ke masjid-masjidnya itu, orang sufi itu, biarpun jadi tukang sapu dulu. Tapi biarpun jadi tukang sapu, sering jadi imam. Kenapa? Imamnya masjid-masjid ini biasanya sering terlambat. Biarpun tukang sapu, sering jadi imam dia. Hati-hati, kita ini kurang semangat. Mohon maaf, masalah keyakinan harus dijaga. Enggak boleh main-main. Dan ingat, main kita tetap lembut dan indah. Kita tidak memusuhi mereka. Tapi bicara akidah, ini bicara akidah ya. Karena bicara tentang akibatnya yang berbahaya. Adapun kalau mereka dari kalangan mereka datang ke sini, ahlan wa sahlan, mau makan bareng dan sebagainya. Subhanallah, Anda punya contoh yang luar biasa hebat, wahai saudaraku. Kita punya ulama besar sekelas Abu Ya Said Muhammad Maliki. Sudah wafat. Kita punya kelas Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Putranya sekarang Dr. Taufik dan sebagainya, orang besar. Sekarang kebayang tidak? Minta satu kursi saja di Mekah untuk ngajar, boleh enggak kira-kira? Anda sadar atau tidak? Kapasitas keilmuannya tidak kurang, mereka profesor doktor. Alamah. Bisa enggak? Di Mekah atau di Madinah, di masjid, minta kursi. Mohon maaf ini. Ini jangan dianggap sebagai menanamkan kebencian. Tetapi Anda harus punya prinsip. Sebab mereka saudara kita yang harus kita cintai. Mereka adalah ahli la ilaha illallah. Alhamdulillah, akidah kita tidak mengkafirkan. Tapi, menegakkan kebenaran, iya. Jadi, lihat, enggak bisa. Enggak bisa orang. Kalau dalaman dulu, lihat dulu. Ulama di sana, madhab Hanafi di situ. madhab Hambali di situ, madhab Syafi'i di situ, ada di masjid ini, di tiang ini ada ulama-ulama bermacam-macam. Jadi kalau Anda dari Indonesia pun, kalau mau belajar mah jelas, pulang enggak bakal berantem dengan orang kampungnya. Karena apa? Saya dari Indonesia naik haji, itu alim Syafi'i. Belajar ke sana, orang alim madhab Syafi'i. Dan sekarang ini haji 40 hari, pulang ke Indonesia, bismillahnya ketinggalan di sana. Ya, ada bismillahnya ketinggalan di sana. Enggak ngerti dalam madhab Syafi'i enggak sah. Madhab lain mah boleh. Lah, karena kita kurang pendirian. Makanya ini kadang-kadang kalau saya bicara masalah ini semangat karena apa? Banyak menjadi perpecahan, pertumpahan, perpecahan, perselisihan di kampung gara-gara munculnya orang. Dulu kampung kita indah. Zikir jam, zikir bersama, baca sholawat, kumpul-kumpul, enak dan sebagainya. Sekarang sudah mulai ada orang petentang-petenteng. Neraka, sesat. Mukanya pun sudah ada. Padahal dulu mah senyum, bacanya senyum dulu. Sekarang sudah menjadi setengah jin. Kalau ngeliat orang sudah melihat, lihat celananya, melihat ininya, melihat macam-macam. Ini mohon maaf, Anda harusnya prinsip. Yang punya masjid, ngurusi masjid, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sok jadi orang moderat, Anda akan dibohongi oleh setan dan sebagainya, hawa nafsu Anda. Anda dibohongi hawa nafsu Anda. Tapi Anda punya prinsip, tapi prinsip Anda tegakkan akan keharmonisan. Harmonis ya. Di tempat kita harmonis semuanya. Indah ini semuanya, enggak ada masalah, enggak ada perbedaan, lihat. Anda ngobrol enak ini indah harmonis. Coba seperempat saja beda. Ini sudah akidah kita adalah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati sufiyah. Sufiyah ini adalah ingat sufi lagi pembahasannya khusus lagi. Jangan ikut sufi-sufi palsu. Ada penjahat tasawuf juga ada, malas salat. Males ibadah, tapi seolah-olah seorang ahli tasawuf. Enggak. Tidak. Tasawuf adalah menjalankan syariat Nabi SAW. Dengan keindahan, kelembutan. Ini saja, semoga Allah menjaga kita. Memang kadang-kadang ngaji itu seperti itu ya. Kadang-kadang tegas, kadang kalem, kadang ini. Tapi kalau sudah nyangkut tentang ketentraman umat, kita harus tegas. Negeri. Bicara tentang negeri, bicara tentang keluarga kaum muslimin. Sekarang banyak diobok-obok, lihat. Musuhan dan sebagainya. Saya tidak tahu apa-apa dicaci maki dan olok-olok, bahkan dikafirkan, wah ini penyeru kebatilan yang kafir nih. Ini kalau seandainya kelompok tersebut berkuasa, ibu melihat saya digantung itu, karena saya murtad, penyeru tasawuf. Abuya Malik itu kalau seandainya tidak didukung oleh orang-orang kuat dari negeri-negeri lain juga sudah digantung juga, cuman beliau adalah orang kuat. Fatwa kafir, na'udzubillah. Fatwa kafir, saya baca fatwanya Muhammad Malik Alwi Maliki adalah du'atul syirk, bukan sekedar syirk, du'atul syirk. Waktu Syekh Muhammad Ramadan, Muhammad Said Ramadan Al-Buti wafat, saya turun waktu wafat, kan kami ada di Mekah, saya turun di majalah bersyukur alhamdulillah telah mati penyeru kekafiran Muhammad Said Ramadan Al-Buti, innalillahi. Orang begitu dikatakan penyeru kekafiran, kalau seandainya dia mampu dari dulu sudah digantung Dr. Buti itu. Itu kelas-kelas gede, yang kelas-kelas kecilnya, kecil beneran ini dia. Jadi gantung. Kenapa? Manhaj mereka manhaj pangkas. Saya baca Qurannya turun waktu itu. Saya bersyukur alhamdulillah. Innalillah. Jadi hati-hati ya, Anda punya agama, Anda punya keyakinan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Agama Anda indah sudahlah. Anda jangan tergiur dengan keindahan yang ditawarkan oleh kelompok lain. Agama Anda Islam. Akidah secara khusus nanti Islam ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati sufiyati yang mengajarkan bersih hati. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Pengumuman sengaja kita bedakan agar bisa nanti dipisahkan ya. Pengumuman Majelis Muslimah Kuningan spesial Maulid sekarang. Ibu di sana ndak ngejar. Kemudian Al-Bajah Muslimah Cirebon Sabtu yang akan datang 13 WIB Jumatil Awal atau 4 Februari hari Ahad depan, Sabtu depan di Islamic Center. Kemudian Maulid di Tulungagung. Mohon yang pengin tahu Tulungagung buat rombongan dari sini. Ada bis nanti. Naiknya enggak bayar. Sebelum naiknya paling suruh bayar. Bayar dulu kayaknya. Nah, naiknya enggak ada bayar. Ada bis Al-Qisa, bisnya misalnya dia boleh ya. Jadi rombongan deh, naik kereta bareng-bareng biar tahu Al-Bahjah 3 di sana, sekalipun doakan, doai, didoakan semuanya. Di sana ada, karena santri kita akan selalu kita bagi. J- Jadi Al-Bahjah 2, Al-Bahjah 3 itu bukan KW 2, KW 3, enggak ada. Jadi yang enggak diterima di sini, kemudian diterima di Al-Bahjah 2 itu bukan karena disortir, enggak ada sortiran di sini. Memang biasanya kalau diterima semuanya jika dibagi-bagi. Sebagian diterima di pusat, sebagian di cabang, dan seterusnya. Enggak ada KW 2, KW 3, enggak ada. Semuanya KW 1. KW itu apa sih? Kualitasnya. Jangan terlalu banyak singkatan, itu pusing singkatan. Untung bahasa Arab udah pakai singkatan, kalau singkatan bahasa Arab kan pusing. Baik. Kemudian infak center Anda, kami himbau untuk bisa bergabung sebagai penyelenggara dakwah untuk membesarkan dakwah ini, dan kita akan besarkan media-media dari televisi, radio, dan termasuk pondok pesantren, pelebaran tanah. Dan juga mohon didoakan, kita juga ingin segera punya televisi dan idenya yang besar, miliaran. Dan kita sudah, insya Allah SDM kita sudah kita persiapkan. Semoga ada hamba Allah ahli surga yang bisa membantu untuk mengadakan televisi. Biarpun kelas lokal dulu, tapi kita harus mulai dana yang tidak kurang dari 8 miliar. Misalnya. Ya, semoga dimudahkan. Kalau tiba-tiba subhanallah Allah bisa mengirim ahli surga, tiba-tiba terketuk hatinya langsung, 8 miliar, enteng. Dan selama ini alhamdulillah kita punya saudara-saudara tuh unik-unik ya. Sehingga sampai bangunan ini berdiri, stasiun radio berjalan banyak. Itu juga hamba-hamba Allah, dan Anda tidak tahu siapa orang itu. Di kiri kanan Anda dia. Dia orang-orang tulus, tiba-tiba bantu dan sebagainya. Termasuk televisi ini kami ingin segera. Kalau bisa dalam 2, 3, 4 hari terkumpul duit sebanyak itu untuk kita mengadakan televisi secepatnya. Tempatnya Anda tidak usah pengen tahu di mana saja, nanti insya Allah ada televisi Al-Bahjah. Karena kita media harus, dan media kita laki-laki tidak mencaci, tapi untuk mempertemukan umat dalam keindahan. Tidak ada caci maki, insya Allah. Kita ada ingin televisi. Jadi mohon, kemudian juga ya infak yang bergabung tadi, infak yang kami serukan, infak rutin, yang sifatnya tidak usah gede-gede, tapi Anda yang penting sambung secara khusus. 2.000, 3.000 per bulan, 5.000, 10.000, 100.000 per bulan boleh. Satu juga tidak dilarang, boleh saja per bulan, tapi rutin. Dan kalau Anda bisa mengirim, kalau bisa datanya rapi. Ada pun urusan sedekah sembunyi yang Anda letakkan di kotak amal itu sudah sendiri babnya. Sekarang kita juga ingin mendata, berapa ratus, padahal jamaah ribuan begini, berapa ratus sudah daftar? Buya masih 700, 600, mungkin yang lain belum bisa nulis. Nah, jadi kita harus membuka sekolah apa? Belajar nulis dulu biar bisa nulis mencatat. Karena yang hanya seribuan jumlah segini banyak hanya 600 700 katanya. Berarti yang lain belum mencatat. Padahal tidak banyak Ibu, kami tidak perlu banyak, akan tapi kami perlu Anda sambung saja dengan majelis ini biarpun hanya Rp1.000 per bulan. Nama saya Yahya, alamat begini. Mohon dijemput setiap bulan tanggal begini. Gitu saja. Nomor teleponnya ini. Maka ini menjadi sebab subhanallah. Anda akan melihat sesuatu yang unik. Anda tidak cukup dengan 1.000, percaya. Karena bersama 1.000 yang Anda berikan, Allah akan mudahkan. Sehingga minggu bulan kemudian akan menjadi 2.000. Bahkan Anda bisa menjadi orang bersedekah puluhan juta tanpa Anda sadari. Karena apa? Anda mengikat. Anda akan mengikat. Mengikat kemuliaan, dan itu manfaatnya apa? Setiap bulan Anda ingat lagi dengan pondok. Bahkan kalaupun Anda pergi kemana, ke ujung dunia, Anda masih ingat dengan kewajiban Anda ini. Anda akan berpikir untuk sambung, gimana cara nyambungkan, saya sudah berjanji ingin berikan 1.000, 2.000, telepon lagi, sambung lagi, selamat, sampai mati dalam keadaan kita, dalam kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kursi di sini, ada kursi di sini nanti, tolong mendaftar semuanya, yang belum, kalau tidak bisa nulis, biar dicatat, nama, alamat, nomor telepon, kemudian tanggal mau diambil kapan, biarpun 1.000 rupiah Ibu. Dan ingat, tanda orang ikhlas itu, tidak pernah malu kalau sedekah sedikit. Sedekah sedikit, sedekah gede juga diimbau, tapi kita inginnya adalah menyambungkan hati, sambung hati di antara kita semuanya. Para pemirsa juga semuanya, para pendengar, hendaknya Anda segera bergabung dengan nanti Anda, kalau Anda ingin bergabung bisa menghubungi nomor telepon Infak Center ya. Nomor teleponnya Infak Center, tidak ada nomor teleponnya di sini. Kemudian nomor telepon Al-Bahjah saja. Bisa saja nanti nomor teleponnya apa saja yang masuk, yang sambung dengan Al-Bahjah. Kemudian juga ibu bapak yang punya uang nganggur dititipkan ke tempat-tempat yang tidak jelas misalnya, apalagi yang di situ ada ribanya, Anda harus mulai hijrah perlahan. Di sini ada BMT. Hendaknya Anda ikut andil. Anggap saja karena hijrah perlahan 10% dari harta Anda, Anda titipkan di situ, atau 5% atau 20%. Anda harus mulai Karena BMT yang kita hadirkan ini akan buka cabang di tempat-tempat yang lain juga, dan sekaligus ini adalah muqaddimah bank syariah yang akan kita hadirkan sambil nunggu giliran umat Islam nanti akan menenteramkan negeri ini. Kalau sudah disiapkan semua, kan ada yang berjuang di sana sini, berjuang sana sini, kita juga siapkan semuanya. Sehingga di saat mulai dari pendidikan kita siapkan pondok-pondok, ibu bapak asal tahu saja, alhamdulillah yang mewakafkan tanah untuk Al-Bajah banyak, di kota-kota banyak sekali. Dan ternyata kelemahan kita adalah SDM-nya. Ustadznya belum bisa dikirim, maka mohon didoakan juga santri-santri yang kita kaderin biar sempat bisa. Agar kita kirim ke tempat-tempat itu agar ngurusi pondok di sana, sekolah-sekolah di sana, sekolah Islam. Sehingga nanti berjalan bersama berjalannya waktu, nanti Anda bahkan melihat pesantren-pesantren itu milik Anda. Sesuai dengan infak Anda tadi, bukan milikku, bukan. Anda ikut andil di situ. Baik yang di Tulungagung, Trenggalek, di Nganjuk, nanti di Indramayu, di Pontianak, dan seterusnya, di Aceh. Anda akan bahkan melihat ini semuanya. Nah, itu adalah tabungan Anda. Sebanyak kebaikan yang mereka lakukan, akan masuk rekening amal Anda. Maka jangan ragu untuk mendaftar. Daftar, catat nama, alamat, nomor telepon, dan kapan uang harus akan diambil. Jangan ragu dengan uang yang sedikit. Jangan ragu. Dan nanti akan didatangi biarpun Anda di puncak Gunung Ciremai. Didatangi, jangan khawatir. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusur alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kasih. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Khususnya kami yang zalim ini, Allah. Kami yang banyak dosa, yang banyak salah, ampuni kami. Khususnya mereka dari saudara-saudara kami yang ada di negeri ini, yang mereka termakan fitnah musuh-musuh-Mu, sehingga perilaku mereka menjadi sebab kerusakan di negeri ini. Kami mohon berikan mereka petunjuk, ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini, ya Allah. Jaga persatuan negeri ini, ya Allah. Jaga keindahan di negeri ini, ya Allah. Maka jauhkan kami, ya Allah, dari semua yang menjadi sebab kerusakan di negeri ini. Dan kami mohon berikan kekuatan dan kasih sayang-Mu kepada siapapun yang berjuang di negeri ini. Baik dari para ulama, para habaib-habaib, dan juga para pejabat-pejabat negara yang memperjuangkan negeri ini. Jaga mereka, berikan kepada mereka kekuatan, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Dan siapapun, ya Allah, yang niat mereka busuk, ya Allah, kami mohon rubah niat mereka. Sungguh kami lebih senang jika mereka bertobat lalu kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Tanpa harus terjadi peperangan, tanpa harus terjadi pertumpahan darah, kami ingin bahwasanya mereka-mereka itu sadar. Lalu mereka kembali ke jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, jika ada di antara mereka yang membela kebatilan, kami mohon, ya Allah, sungguh kami lebih senang jika Kau beri kepada mereka kesadaran lalu mereka tobat sehingga membela kebenaran, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, tidak rela satu pun dari bangsa di negeri ini, satu orang dari negeri ini terdolimi atau masuk neraka-Mu. Dan semua, ya Allah, siapapun, ya Allah, dari hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang di dunia ini, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Jauhkan dari pertumpahan darah, jauhkan dari permusuhan. Dan kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada para ulama-ulama-Mu, ya Allah. Berjuang-berjuang-Mu, ya Allah. Jangan sampai di hati kami ada kebencian kepada mereka, ya Allah. Dan jauhkan pena kami untuk menuliskan kalimat-kalimat buruk tentang mereka. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan kalimat kotor tentang mereka, ya Allah. Dan jadikan kalimat yang keluar dari lidah kami adalah panjatan doa. Demi mereka, untuk mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka kekuatan, ya Allah. Yang berjuang itu berikan kekuatan, ya Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Jaga mereka dan jaga keluarga mereka. Dan jaga semua yang mencintai mereka, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang mereka. Dan kami mohon pemimpin kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Ya Allah, yang sudah baik, jadikan mereka lebih baik, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika pemimpin kami masuk neraka-Mu. Jika mereka sudah baik, tambahkan kebaikannya. Dan jika mereka sudah kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, jadikan mereka semakin kenal. Dan jika ada pemimpin-pemimpin yang tidak kenal Islam dan tidak kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka hidayah dan petunjuk-Mu, ya Allah. Sungguh Engkau lah yang pernah berikan petunjuk kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang semula sangat memusuhi Islam, maka tapi setelah Kau beri petunjuk, mereka menjadi pembela Islam. Maka kami mohon, ya Allah, pejabat, pemimpin-pemimpin yang saat ini mereka belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga perilakunya sering mengganggu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, berikan kepada mereka petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Berikan kepada mereka petunjuk ya Allah. Berikan kepada mereka petunjuk ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa. Hati hambamu ada di tanganmu. Sesukamu ya Allah, sesuka ya Allah. Sesuka, sesuai dengan kekuatan Engkau Maha Kuasa untuk merubah-rubah hati mereka ya Allah. Maka rubahlah hati kami dari tidak baik menjadi baik. Yang sudah baik, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah di negeri ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan anak-anak kami jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka ya Allah segala kebaikan. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Anak-anak kami jaga ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan anak-anak kami. Berikan kehalal ya Allah, buka pintu halal untuk kami dan anak-anak kami. Jauhkan dari kehinaan-kehinaan zina dan mukaddimah-mukaddimah ya zina ya Allah. Jaga mata kami, telinga kami dan anggota tubuh kami dari yang Kau murkai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kumpulkan kami dengan orang-orang baik. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Kami sungguh tidak mau berkumpul dengan orang yang suka menggunjing, orang yang suka berprasangka buruk ya Allah. Jauhkan kami dari mereka ya Allah. Dan jaga kami ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan di dunia dan di akhirat nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ما كسيه من ما أفضل من دعاء سلام وبيله توفيق الهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.